Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammad ibn Abdullah bi khalisiddin wa anzalal Qur'ana fihi tibyanun likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busra lil muslimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim fa wasdaqul qailin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-dini fadhalika alladhi yad'ul yatim wa la yakhuddu ala ta'amil miskin. Terusnya malaya fawailul al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man masakha yadahu ala ra'si yatimin fi yaumi asura a'tahullahu bikulli sya'ratin darajatan. Al-hadis amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati para alim ulama, para kiai, para ustad, guru-guru madrasah, guru-guru alif-alifan, guru ejah-ejahan, guru rerukunan, itulah gurunya kita dan gurunya anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang pintar. Insya Allah kalau anak kita pintar, orang tua merasa bangga, merasa gembira dengan anak pintar. Ada sampai kita dari anak goblok gitu, goblok budak pisan, ya Allah. Sedihnya bukan main punya anak roro-rorone tapi budeg sekaro. Mudah-mudahan be anak-anak ibu bapak menjadi anak yang pintar. Mangkane kepengen anak pintar kenora gampang ibu. Mudah-mudahan be anak kepada nurut gelem diajari ngaji. Wis ngaji be ngaji ngedoa. Insya Allah ibu senajan wis mati kamu mau dikirim doa karo anak. Jadi kau tentah mangkane ibu, lamun anak ora diwuruki ngaji wis ora bakal arep ngedoakaken wong tua. Iki lagi wawarah doang wis bodhok nurut Allah sallallahu ibu-ibu. Yang kami hormati aparatur pemerintah. Aparatur pemerintah itu yang paling kecil adalah Pak RT, nanjak ke Pak RW, nanjak maning Pak Lurah. Barangkali Pak Lurahnya ada, Pak RW-nya ada, Pak RT-nya ada juga. Ya sabak sekabe pemerintah kita yang ada di daerah kita ya udah ada. Ya terus nurut siapa lagi kalau bukan nurut alim ulama dengan pemerintah. Sedua-duanya ini akan ngatur kita. Alim ulama ngatur di dalam urusan ibadah. Pemerintah ngatur di urusan ya negara. Jadi sekaro-karone harus kita nurut. Lah menurutin yang kiai doang, ibu urde KTP. Ngononku KTP kan singgawe kan Pak Lurah atawa atine menengkono Pak RW atawa Pak RT. Lamun kita nurut-nurut yang Pak RT ya kan ora bakal duwe KTP. Lamun kita nurut duwe KTP kan aplunga haji negatif. Dite kok tentang. Lah paling ke kiai mengajarakan ke ilmu agamane doang. Rukun haji kunane semono. Haji ini haji apa, haji ifrad. Kira aku kiai akan gaya KTP maning. Lega tiga. Jadi mangkane ya sedua-duanya menurut Al-Quran. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Ulil amri kan pemerintah. Pemerintah iku wong. Selagi ini uang iki memang merentai benar, ya harus nurut lah. Hari bakale orang benar, masajan pemerintah gak jadi turut. Senajan atasan gak diturut, iku mau nembak uang jadi tembak baiklah mau lah akhirnya sira monyong sira jadi kau tentah walaupun atasan konon ora oleh kita artinya meneng konon nurut neng makhluk tetapi kita durakan yang Allah. Oh belum tahu dia konon ku ya. Nah lah yang bersapa-sapa nih untuk rikim lagi ngomong jadi kau tentah. Nah, yang kami hormati tokoh masyarakat, lingkungan Unyur, wis pasti nana tokoh masyarakat ora bakal pemuda kabeh. Jadi kau tentah ora bakal tua kabeh, tapi macam nana pemuda nih. Ia sedua-duanya ya tokoh masyarakat, ya pemudanya yang kami hormati. Mudah-mudahan pemuda karo tokoh masyarakat kompak, apik selisian paham. Konon kusing ngegerakakan urusan perayaan mekenen ke santunan ke pasti pemuda. Sing ngetokakan duit wong tua aja nuding-nuding doang wong tua ko. Ikum wong tua nuding-nuding doang kok sing kana digawe merana sing kana digawe merana ngenean apa-apa mau orang pemuda ini gernurut. Coba lamun ngenean ke rokone ke digawe merana kah konon ku kona tukur rokone naneku baru ku wong pemuda gernurut. Iku mengenai apa-apa orang jadi pemuda kau ngegotong, iku balok kau ngegotong segala apa-apa jadi pemuda ngelaje ni, mengenai ngerokok reje je ko, pendakan. Jadi sedua-duanya yang kami hormati, wes pemuda, karup tokoh masyarakat, sing kompak ya payah. Arane pring-pring sedapur konon kok pring sedapur lamun enom kabeh kenang angin pasti tugel karena lakasin ngegencet lakasin tua tua kabeh barang ditebangi kabeh lakasin nongol koneku pak jadi modelik pring-pring sedapur muni gagak muni kuntul sing penting asal akur biasa kita ning wong kampung mepak diomong bener diomong salah diomong kerok kita urip ning kampungku wis mangkane lah kari kita ragam-ragam nane ning kampung wis dimaklumi be ana wong ngomong apa ta wis masa bodoh menang baik aja jawab mangko kepegel dewek sing ngomong iku jadi kok tentah. Nah yang kami hormati ibu-ibu terlalu banyak amat sih ibu-ibu ya Allah sing kene muarane kan nah nere gede 2000 makon lamun ngitunge bulak-balik ya Bu. Alhamdulillah ibu-ibu inilah yang namanya santunan yatim piatu ya Bu ya. Santunan semacam ini disantunkan itu adalah menurut Al-Qur'an Pak. Lamun yang lakukan yang Qur'annya mau rekeset nyantun-nyantun ini mengkonon tuh ya didit ya. Berhubung ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak lamun ninggalakan yatim, lamun bapak orang memperduli ning yatim, dianggap bapak iku wong ngebohongakan agama. Berarti orang percaya ning rukun Islam. Orang percaya ning agama Islam. Jadi alhamdulillah karena bapak kan ahli agama. Jadi sehingga ini yatim piatu bahkan tekan ibu-ibu ini dikedemeni. Alhamdulillah. Tolik kita lah mengharapnya yang nyantuni yatim bapak. Bapak kan ada yatim doang sing dinian. Kutu ngonontah. Siapa gedengin? Rabi dengin sing dinian pak. Ada yatim medinian rabi muradinian pecis mengkoni ngalang-ngalang lo sajara percaya ini yatim itu muradinian cukup gua ini ngeker-ngeker wong wadun jadi nian dengin ya rabi ku sejuta dari bapak ini nong iki gona ira sejuta kia yatim iki masih nanek mbok pira-pira ini muradak hitung maning wisirani bedengin sejuta ku jare wong wadon iya konon ku embekan wadon ge ngedukung mau iku wadon ora dinean rabi ora dinean yatim sing dinean mending dengan niane ke rata-rata iku dipilih yatim sing ibu di masin nom baru anak dinean alah pitak iku ora jelas kok iku wis ibu-ibu Ibu-ibu juga yang kami hormati ya Bu, mudah-mudahan Ibu sabar ya urip ya Bu. Mudah-mudahan Ibu diberi aman hidup ya Bu. Mudah-mudahan zaman sekarang ini ibu-ibu ya Allah, kita wis ngeri ngedalang ning TV ya Bu ya. Banyak perkosaan, banyak penculikan ya Allah. Tapi nuhun semacam ibu sing tua-tua kon aman, ibu orang mikiri penculikan ya Bu ya. Senajan banyak diculik-culik, itu anak kecil Bu yang diculik. Umur 70 siapa yang mau nyulik Bu? Orang penculiknya gemikir, kalau aku nyulik orang tua ini, oh takut mati di perjalanan. Jadi ibu kan aman. Alhamdulillah ibu uripe dijamin aman ya Bu ya. Walaupun banyak perkosaan zaman sekarang Bu, gadis yang diperkosa sama Bu. Gadis umur 12, 13, 17 dimbat baik. Sudah dimbat itu kadang-kadang dibunuh Bu. Ya Allah orang ngeri tepak. Iki zaman apa kayak mengkainan iki wong lebih kayak macan mengkonon kumpa. Ya Allah wong wadon semono ayu nekuan barang tas diperkosa jadi bunuh di pateni. Jarak kita menggona peranti bisi. Itu kahanan tah. Aja dibunuh, laman dibunuh kan pungkes. Itu kahanan tah. Coba lah munduri paken bayi. Lama kok kependak maning dimbat maning kon. Haiya. Iki maling geblek dikur mikirakan ya Allah. Tapi ibu jangan khawatir ya Bu. Ibu-ibu yang umurnya sudah usia lanjut Bu aman ya Bu ya. Wisara bakal ibu apnanis yang berkosa. Umur petung polo sape sing doyan Bu. Senajan ibu turunin yang gardu ya Bu ya. Gardune ning pinggir jalan. Ibune umur 70, umur sewidak, umur sewidak 5. Lah kayane aman ya Bu ya wis. Wong sing arep merkosa Gus lah pasti mikir ya Bu. Iki lamun diperkosa Gus lah enak masaha ujianan. Alhamdulillah berarti ibu yang sudah tua-tua punya Bu akeh muji syukur maring Allah bahwa kita aman ya Bu ya. Kali senom-nom kun insyaallah mengko ketua ya Bu. Lamun ibu ora mati masih nom ya tetap tua. Lamun ora kepengen tua ya tetap ya kudune mati ga. Ngkonan ya Bu ya. Mudah-mudahan ibu panjang umur. Dudu panjang umur doang dipenuhi kelawan ibadah. Selagi ne kita masih urip, masih panjang umur, ibu jangan tinggalkan ibadah maring Gusti Allah. Mudah-mudahan ibu ibadahnya, bapak ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis ibu, iki bulane bulan Muharram, tahun baru Islam. 1444 orang muslim semuanya tahun barunya bulan ini. Udah kanan tepak wes hari Masehi mang mengko Januari Februari mangkane wong sing mangitunge Masehi mah ora puasa Ramadan. Kenapa wong lak Ramadan nggih. Los betak gaten Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober lak Ramadan ku. Sedang mangkane sing puasa Ramadan ku kutiba alaikum wasiyah kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan puasa Ramadan gelem ngitunge Muharram Safar Maulud itu kan nanti ya lah barang waktu Januari Februari mangkane wong wakase sing ora puasa kan kena ujian nak Ramadan. Alah, Ibu. Nah, alhamdulillah malam ini ibu kula dereng pernah ning apa lingkungan artine mah unyur embekan wis tuwa kian kenembekan pernah ngaturi wong unyur ning kula ya iki sampai kula umur wis 70 embekan kependak wong unyur ya Bu ya. Padahal onyur kesembengan genaan, barangkali kita genaan senanaran onyur, tapi onyur orang-orang rasanya ngaturi, ya ibu-ibu kan kian. Kemungkinan ibu-ibu, bapak-bapak, masyarakat onyur kemungkinan entas ngedeleng ning HP, ning kaan ning HP ku nana nama kula ning kono ku bapak. Jadi kata tadi Barmawi wis pasti dadi jere ibu-ibu kan baik kasenane ning anu kan HP kan ning YouTube kah. Wis kan baik aja kan kon kan memurah kan kono. Nah, alhamdulillah ibu sing wenteni YouTube kan kula, Bu. Arane Haji Barmawi, wonge wong pancuran, pancuran iku ibu nanane sing keramat ngidul sampai Lebak Bulus belok ngiri, kononku arane Kampung Cayur, sing Cayur ngiri maning pancuran, disitulah ketemu nama Haji Barmawi. Sekecamatan Keramat Watu nama Haji Barmawi kemong siji-siji nelah kula doang pak, ini nama yang paling baik bapak-bapak, waduh yang paling baik, iyalah apalah sebab kita pernah ning bapak Kapolsek ketakon pak, bapak jadi Kapolsek berapa tahun, udah 30 tahun pak Haji, 30 tahun ketemu bapak wis rasane mendak atine memaling sing nama Haji Barmawi. Belum pernah pak, Barmawi itu enggak ada maling, Barmawi enggak ada. Oh berarti Barmawi kenapa baik pak, jadi mangkane wis urtak ale-ale ibu-ibu, nama kulak ya bu ya. Nah insya Allah ibu, pertemuan ini Haji Barmawi dengan ibu-ibu, dengan masyarakat lingkungan artinya mau onyor, insya Allah ngegawa kabarokahan. Inilah yang namanya pertemuan di dalam pengajian. Di mana pertemuan di dalam pengajian yakin dapat ampunan dosa. Tenang bu, balik singkirin tek dosa nih. Waduh, iyalah gemet. Macem-macem. Siapa sih ngomong gemet? Rasulullah. Jadi kanjeng Nabi manin takola liat ta'alamal ilma gufirullahu qoblaan yaktua. Siapa uang yang ngelangkahkan sikil singumah arplanang tarpwadon kebancita. Ngononku. Ngelangkahkan sikil tujuannya ini arep ngerongokakan pengajian semacam ini nih bu, insya Allah belum melangkah sudah diampuni dulu dosanya oleh Allah, amin ya rabbal. Mangkane lanang wadon sing dodok ning kene wis wis bablas angin bablas dosa nintek dosa baru dosa lawas gemet. Ngononku bu nuhun ya biah. Jadi ini namanya pengajian. Sebabnya apa aran pengajian? Si ngomong nane, si diomongin nane, iki arane pengajian. Al-alim wal muta'alim sarikani fil ajri. Si ngomong karo si diomongi iku pada baik oleh ganjaran ane sadauk sedang. Wicilik sakarung sedang. Hari kecil ikan konon kubukuk. Orang bakal jarani pengajian, namun kiai ini nana, tapi ibu-ibu ini laka, bapak-bapak ini laka, jamaah ini laka, kiai akan ngomong dewek baik, ikum dudu ngaji, arane ke ngoceh, ngonon. Kali ibu ini nana, rubung-rubung bapak ini, kiai ini laka, ya kemarin ke kumpulan, ngonon. Wis jadi, nengkene di dalam ayat Allah ada, jadi ayat Allah, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'adzima. Waduh ora kuat pak, entek suarane pak, awan bengi ngegedur bae pak, mawawan bapak sing ngendikan maning tuh sampai tekan dohor, wis dohor pengajian maning tas pengajian maning ganti maning ning kaya ariman sing ariman durung peragat wis disusul durung gedinan apa-apa wis dikon ngomong ya wis norek bae lah. Alhamdulillah kula rawuh merikikan insyaallah bapak-bapak diampura kabeh dosa nih kelawan Allah gampang dosa megawe maning subuh-subuh go oleh maning pak anak ya tas ngananakakan santunan piatu tas ngorongokakan ceramah agama barang anu matangine makawanan ora salah coba oleh dosa maning lumayan kan pak. Jadi makan awas hati-hati pak, mudah-mudahan bapak ki uripe dipenuhi kelawan urusan ibadah. Wis bapak gelati dunia megati, bapak ora kaya gelati ganjaran. Gelati dunia mekepengen oleh pecus 5,000 perak, ya Allah bulat tarbatur pak ai. Dunia kan musuh aja macam-macam. Iku yang parkir ku yang konoku, gara-gara orang nenek nonjok, ya Allah jadi tu. Barang dina 2,000 perak bersepira bapakku, jadi mangkane. Wis aja gagelati dunia, gagelati ma akhirat be. Dodok doang ning kene kipah, lamun dibandingaken salat sewu rekaat masih bagus kita dodok ning pengajian 1 jam. Bu, lamun sejam loe menyangkin ke pak, sewu 500 rekaat beri beli. Engkau non pak, jadi mangkane nuhun alhamdulillah. Terus ibu-ibu kita nyantuni anak yatim ke pripire si ganjarane. Orang-orang kehitungan ganjarane bu. Jelangan pendas yatimku, rambutnya ana pireku. Rambut yatimku. Lah kan kira-kira rambut senajan wajah celek ke rambut kena pasti ana 1,5 juta ya biya kira-kira. Sing ka usap rambut kelawan mau tangan ibu sembari ngenean duit kah? Ka usap rambutnya. Wis iku akan derdinian derajat kita duhur menurut hitungan rambut sing ka usap. Ae darana lah barang bocah botak. Lah kerambute, nana rambute teh ora kedetung ukuran sandas pun pira. Sandas kan ukuranan 2 juta rambut, wis botak ora dihitung 2 juta rambut ngono ku. Akan diangkat derajat bapak. Los, andi-andi sengenean tahun kian bocah yatim, insyaallah tahun maning bapak sogeh ku. Los ajur percaya. Kudu percaya nang Rasulullah. Ngoten ku. Siapa-siapa wong puasa, puasa sejerone tanggal 10 Muharram wis lewat. Ibu-ibu tanggal 10 Muharram puasa boten? Boten kan? Ngaku bisa bener. Siapa-siapa sing puasa tanggal 10 Muharram iku oleh ganjaran 10.000 kali lunga haji lan umroh. Hai amin puasa ora jamin. Sing sing amin sing puasa ku amin. Sing mau ora puasa ora usah amin, Bu. Tapi amin ya ora apa-apa lah gona taun maning, menawa ibu masih urip, tolong taun maning tanggal 10 aja ora puasa ya, Bu. Endak oleh ganjaran lunga haji 10.000 kali. Wis Pak aja percaya Rasulullah sing ngomong kon. Kita menyambungakan doang. Tapi lamun bapak ya iya teleh. Ai wong omongan Rasul masih mang-mang. Masyaallah ya kerok ya kaya. Aja mang-mang bapak. Rasul ora lek bohong. Ngononku. Wa ma yantiqu anil hawa illa waqiyu yuha. Enggak bapak. Ora bakal Rasulullah ngomong nurutaken hawa nafsu illa wahyun yuhya angin sing diomong iku wahyu yang datang kepada Rasul menjelaskan dereh Rasulullah man sama yauma asyura minal muharram atahullahu sawaba asrata alafi hajjin wa muqtamirin. Siapa orang puasa 1 hari di dalam tanggal 10 Muharram Allah Ta'ala memberi pahala ganjaran 10.000 kali lunga haji lan umroh. Perwani amin kan? Nandakaken ibu ora puasa. Wis sing puasa-puasa mah amin. Tapi jare ibu iya sira taun maning sira puasa. Lah ya menawa tak doa ka benawa dawa umur ya Bu ya. Dawa umur ibu nek mampu ning urusan ibadah. Terus ibu nyantuni anak yatim wajar Pak. Kena anak yatim lagi zaman kita masih celek yatim penting geletak sedih laku semua urusi pengen mepak cek-cekan yatim tu mati Allah surip Allah sehat. Karena apa? Karena komo-komo ngurus yatim, pokok badan dewek itu kurang mangan, bengen mah lagi zaman kulit alit pak. Wih, mangan karo jagung makanan kan. Wah, ya kelambi soek jenggo bae. Wong kita juga kaya androk kelanane pak. Lah kepepesah kelah kapa. Wong duene kuwen sih. Masa bodoh, sekolah rugo sendal, orang rugo sepatu. Ngkonon pun. Lah ya wes masa bodoh lah. Ya alhamdulillah kula nek sekolah nek kepengen SR, Pak. Hilang SR timbul SD, hilang SD timbul SMP. Lah ya alhamdulillah kita SR berbotol. Ora khatam. Mari gitu lah. Wong secangoni ora apa sekolah baik. Barang balik bapak-bapak sikile bolokan kok. Sing sekolahan iku terus bae marani pawon. Sungkurakan sedek anu sekelen yang tungku kon, aduh tungku ni asrep orang ngeliwat tu kita ibu kan bener pak permangan, pengen. Mangkane siki alhamdulillah bapak ya Allah. Wong wadon siki saka alasan maning arep nakale kepremen. Ari bengen mepasalah bae bu. Wong wadon gurupatinane sing meteng lah kalau sing meteng mana? Karena apa? Wong bengkek je. Mangan ora apa ora jat metenge kekepremen. Lah barang siki wong wae ora abi jegelek teman kononku. Nggih. Seret koan den. Nggih, nuhun alhamdulillah. Dengan kita ini merasa syukur alhamdulillah ibu-ibu, jere Allah taala la ing syakartum la azidannakum. Kalau kalian mensyukuri segala apa sesuatu pemberian dariku akan aku tambah lagi. Mudah-mudahan ibu ditambahi milik rezekine. Bapak-bapak akeh milik akeh rezekine. Badane waras ya Pak ya. Ake picis, ake beras, badan waras, bocai akas, setiap dina keramas. Alhamdulillah. Udeng konon tah. Wis. Terus bu ngomongin bu. Wis dalu genda. Ya wis, apa-apa ya bu ya. Wongai, ya buktine kula meriki. Nyatane durung peragat santunan sampai disusul kula karo motor wates ke bapak. Biasane karo mobil malah karo motor jare kita ya Allah ari ora nurut wong ya kita kan wong tetamu ora nurut mbok nurut dinen pecis kon. Dadi wis nurut ke atis-atis ke bapak ya berkuit merkoyot kan ya sendalah. Nah. Alhamdulillah ya bu ya. Kita orang piki sampun diatur kelawan hukum agama pak. Orang muslim itu kayane kabeh kemanjing surga pak. Lamu nurut mah. Ning pangandikane Allah. Nurut perintah Allah. Nurut perintah Rasul. Terus. Manjing surga ibu. Tali arep ning endi maning orang manjing surga ibu. Tali wong Islam orang manjing surga. Arep manjing ning endi. Jereta anu ne gejere nadame gake wa bi anna marji muslimin lidananihi wa bi anna marji kafirin lijahannamu. Untuk pulangnya orang muslim ke surga, untuk pulangnya orang kafir ke neraka jahannam. Wis sebabe apa? Sebabe orang kafir dengan orang muslim itu lain pak ora pada. Apa nih sing ora pada? Ya rukun kafir karo rukun Islam kan ora pada pak. Padahal mah tetap pada lima nih rukun kafir lima, rukun Islam lima. Tapi kan barangnya ora sama, enggak sama bu ora pada. Ki rukun Islam ki. Apik ngaji kan rukun Islam baik, gak kuduruh rukun kafir. Enda apa? Enda kita kan aja ngelakonin dene wong kafir. Konon kan? Siji rukun Islam, maca syahadat. Ya bu ya. Wis ningen dinti gak Islam mana tetap nomor siji ini memaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi ngomong jawane atine mah kula ay kula terima nikah. Nakseni kula ing setune kelakuan urane pangeran angin Allah wong jauh bengen kupaku. Lah nakseni kula setune Kanjeng Nabi Muhammad iku utusane Allah iku syahadatku. Syahadat iku artine menyaksikan. Jare wong-wonge kalau menyaksikan ngelihat ya pangeran menggawur kedeleng lah. Premen kita ngedelang pangeran kun. Nah, iku menekadaken ning bahwa Allah tidak ada Tuhan lagi selain Allah. Sampun kun dari wong Islam ko. Tapi nomor rorone kita rukun Islam, salat yang lima waktu enden kita wis. Syukur alhamdulillah, kali kaping telune zakat, ajora namun sugih. Are ora sugih mau are ora di apa-apa aja zakat mah. Komo-komo guna wong, guna diak mangan ora je. Terus be pangan di pangan iku sing kewajiban zakat wong sing mampu sing duwe are ora apa apa sing zakat tak kenapa tani ora dagang ora wong sedin medine met wong krong bae di zakat ya biya wes kudu martelu ku zakat iki lagi danane hitungan doang. Nomor 4 puasa Ramadan hantem kita wong Islam jangan takut lapar. Iku wong Islam di waro puasa asal baik. Hari bakal waro puasa wong Islam aja teraweh. Iku puasa aja teraweh. Ngerebet di masjid doang. Barang imame kendung marah-marah. Sedang sing imam tua wonge awane puasa pisan dhewekan anu wong ono awane puasa ora bareng bengi teraweh. Barang imam kenduk bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim jare baca nom sing ora puasane wui baca iki mau dudu tarawih ke salat iki hai tolol wong ya salat ya tarawih kun salat iki jare barang ngomong iki mau dudu tarawih kun salat kun salat wis kesuk diganti imam iku hormatang iki imam kerungu karo imam tuane kun. Iya ya baca mama yai marane wis tuwa wis ora kuat. Dadang gari wong enom nanemah ganti wong enom sing dadi imam. Jare baca nom. Nggih mam yai wis besok memundur, mam yai memundur. Wis wong enom iku. Lah wong enom awane puasa ora jebarang bengi imam pisan. Ih, senebe ngerungu. Nanek kon ning kene kok sing mengkono. Ora ya blek ketek to bapak. Iya Allah diwarai orang laden, orang diwarai orang mengerti deh. Ya Allah, lah barang tadi imam beneran ngomong nom, awane ora puasa pisan ngembat usali sunat tarawih. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Amin. Jadi batur iki kiarane tarawih ki. Oh, kan. Beneran Allahu Akbar sanallah Allahu Akbar wis oleh petung rakaat kan sing wingine dadi imam kan wong aran ning makmum wis tuwa ku makmum ning mburi nuruti imam sing cepet ku la wong-wong tuwa di hantem semono cepet ku Allah ngegeduplak wong tuwa ku pingsan waduh blak bae ribut wong tuwa ana apa kene pingsan digawa balik digotong barang tekang umah jari anaknya kuni klemen mami ayini kuni pingsan lah klemen wong terawih pingsan wong yaitu yang duduk salat yang terawih nah iku akhirnya pak acak-acakan jadi rukun islamiku ibu kaping papate puasa Ramadan konon kaping limane lunga haji gelamun mampu hari bakal ora mampu ora usah ora lunga haji duwe umah doang siji dibuana pranti jali ke cenen dindine di balik ke umah umah didol bana lunga haji barang bastas haji balik ke ngendi ning masjid dimarai wong kok macam bae jajang bae ora ngubur-ubur. Orang uber haji, arep uber mengaji ko, iko mengaji orang haji, barang tekan kana kacalang kecilan, wong-wong go ikhram dheweke mlompong, Bu. Iku nak ngendi jangan go anduk. Kajare kita lasira narep ngendi? Larap haji, ya iku wong haji ku ya kuwon kok go ikhram arane iku niat ning kono niat ikhram wis adus segala mah. Ai konon, ai ora jelas. Kebake. Arane wong lunga haji ora ngaji dingin. Hah, wis ngaji dingin mangkane ta'alam fa innalil madenun li ahlihi wa fadlun wa in wanun li kullil mahamidi. Aduh Bapak ya Allah pegel wis. Pak pedang anget kula kemriki Pak. Iki susu kita rawani iki Pak. Ben susu morowani Pak kita separeng nginum susu Pak. Kula kan rayate kalih ya Pak ya. Susune kan papat, Bu. Ya Allah. Dadi kita asal ngedeleng susu begawanan Pak aku. Trauma gitu ngedeleng susu terus. Iyalah, ampun, ampun Pak susu wis lah ya Allah. Asale wong wadone mengkenen ki Bu. Wong ya usih mlamuk ya Bu ya. Usih mlamuk kan jare kita obat lamuk biasa be. Iku obat lamuk sopel kan Bu. Dibore-bore akan ni mering Bu. Sikil diborei, kin diborei, pepentil-pepentil ku diborei ya Bu. Lah barang wong lanang balik sing masjid tak salat bisa kaya biya ngeragemi ngeragami kuun kok wadonku barang anu kagol dikemut-kemut kuun dikubu paleng munyer kubuku waduh ikine klemen nang ora poko-poko gendase mung nyuk-nyukun paleng kuun ai ora kilingan wong maune tas tak borei sopel ya Allah lasirane klemen ora poko-poko susu diborei sopel kuun wong wake lamuk je. Ari konan kita ni darani raja lamuk ta. Gusti ya Allah, jadi tekang siki kita asal ngedelang susu be. Insyaallah gitu. Ora lah susu ora. Ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, nggih. Rukun kafir pada bayi lima Bapak. Ya Pak ya, Ibu ya, endawro ya Bu ya. Mungkin durung diajarakan rukun kafir ya Bapak. Maksudnya karena apa wong kafir iki ora laku diturut? Karena wong kafir mah ayate walil ladina kafaru bi rabbihim adabu jahannam wa bi'sal masir. Ko, wong kafir iki ibu-ibu tetap neraka jahanam. Hari kita wong Islam ning surga. Tenang wis Bu. Awas. Apa sebabnya wong kafir didokan ini jahanam? Karena orang nurut. Orang nurut perintah Allah, orang nurut perintah Rasul. Kenapa? Orang iman. Orang iman kok percaya ning Allah, kok percaya ning Al-Qur'an, kok percaya ning Rasul, ya wis lah ning jahanam. Konon kuawasi bibu kendani wong kafir ki warkanul kafiri khamsatun utai rukun wong kafir iku lima seje ora sahadat roro ora salat telu ora zakat papat ora puasa lima ora haji pas lima sedang ya Bu weseren ajek wani-wani endane wong kafir dinggoni kelawan wong Islam. Sama dengan wong kafir orang bakal nganggoni dene wong Islam. Orang ngedelang wong kafir milu salat. Jadi kau tentah. Orang kaya wong wong Islam kadang-kadang bapak-bapak andene wong kafir gedinggoni. Wong kafir kan orang ngrasani milu salat. Kenapa rukun kedua ni? Kon orang salat pun ya wis pas. Lah barang wong Islam rukun kedua adalah salat yang lima waktu. Kok klemen Bu? Siki genti wong Islam nanetes yang ora salat. Bu, wong Islam nanetes yang ora salat. Akeh, ya Allah. Kan berarti kan dene wong kafir. Kok klemen dinggoni? Laikilah bapak-bapakku. wong kafir ora bakal puasa Ramadan. Karena apa? Wong ya kaping papate rukun kafir iku ora puasa. Ya wis. Ari wong Islam kaping papat rukun Islam adalah puasa Ramadan. Toli wong Islam ana tebus sing ora puasa Ramadan kun. Ibu ora anu ora paham tak kita ngomongkin. Lagi ditakoni malah jawab sih. Bu, nane te wong Islam ora puasa Ramadan kok. Pakeh. Lah ya kon tali premen, Pak. Enda bae ta. Nah, ning kono kon Bapak wis dibagi-bagi masing-masing. Insyaallah kalau kita memang sudah kita orang muslim meninggalkan puasa Ramadan, wis gantang dikodoni. Ngejaluk ampura maring Gusti Allah. Ora puasane pirang dina? Kudu pirang dina? Gawang sawulan ora puasa. Oh, sawulan dikodoni ning kono. Sebenarnya masana jan dikodoni sebenarnya maaf ora diterima, Pak. Tapi nane siji kaol maning diterima. Wis jadi bapak, wis dikodoni be. Ambokan bapak kok mati, urung dikodoni. Sedangkan tinggal salah, tinggal puasa, iku je mati. Wah, bahaya. Bahaya, Pak. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menjelaskan, Bu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ko ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, oh, takutlah sama Allah. Akon gawedi kening Allah dulur, aja wedi ning selian Allah. Wis arep apa ngawedi ning selian Allah, wong sing duwe kuasa Allah iki. Iku buwake kabeh wedi jeneng rabine. Ning Allah ora wedi. Lah akhire kan aprabi maning ora wani, akhire ngeteng. Kenapa wedi ning rabine kan? Emang masih kurang sih wong lanang ora bisa siji ku. Ngononku. Jarak wong iku lah wong arep kawin maning ora wani dirabi kita mbokan ngebacok. Bayare bakal ora wani mah ya wis dah. Ajar abi mana? Menang, ngononku. Wedi meneng Allah. Iko mau wedi ini rabi. Allah mau rezeki wedi ini. Akhirnya ngeteng. Zaman siki kan nake ketengan semurah-murah. Aiwah, kai ngono pun kenal aku. Nanti kan orang kelingan. Pandeanku. Akeh pandean apa ni? Bahkan ayo ora pangalaman-pangalaman mana wong kita rasane kecebak ning kono kuwon nggih. Kecebak dolar bengeng kan kula kan dudu sereng mobil sereng Vespa kula. Kaudanan sembarang perapatan kidul ka bapak tas sing anu entas sing tak-takan. Barang guruduk udan ngembat motor srut manjing ning kepandean. Pas tekan kono lagi deglung. Copet-copetan, oit. Copet-copetan. Ajar kita copet-copetan. Ikini apa kini? Astagfirullah, takaran kita muang pada ngaubah. Wang aran udan banjir. Galik lagi besrekan, Pak. Waduh. Mualayu maning, Pak. Kok kucut kendalah daripada kita muangkan ke pendak wang unyur. Sini pikirin. Karena wang unyur pasti nana nungkono. Balik ngapa kau danan kan wis gering to ora terjadi daripada kita dodok ning kono bahaya ge dodok ning kono mah engko ne jare wong ngger ente yai kenane ning kana kalau wis nyaken rame-rame wong padha sedeng murah kan pa waktu kon pasaran anis boleh u bani ngadeg boleh waktu kon boleh u waktu kon ko tapi bani ngadeg selawe ngedekem 50 miring 100 bebas waktu kumpul. Ya Allah, makanya ya ayuhalladzina amanu taqullaha wahai orang yang beriman, takwalah wadiyalah sedekah kabeh Allah. Cairan asal ajubudin apa-apa orang pogo-pogo wadin corona mani memegeli ambekan dicocok karo masker ambekan mepegel corona menjojong baik wes uang mani gak uang unyur abdi pangan corona terbakal uang masjid cengono gede ini kayak ruwet di corona ning masjid pogo uang gak pada wedi ning masjid aturan salat ning masjid gak pada orang bomo corona arep manjing masjid masa wari pokok wong kene ne kena negawene doang masjid arep manjing meruani ha makane masjid masjid onyor mah gede kok karo masjid Mekah gede masjid onyor masjid Mekah kamat mah gona salat sampe ning jalan-jalan wong salat masjid kene wede komo salat cobong lobok dadi gede masjid jadi macam-macam. Wah non, masjid Mekah, karo masjid Masjidil Haram, karo masjid Onyor, gede masjid Onyor, nyatane masjid lobok. Alah, weslah bapalah. Nah itulah bapak-bapak, jereneng kanane wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kok jangan mati loh? Kecuali mati ini ngegawa agama Islam. Bapak-bapak. Lamun mati ini mati Islam. Islami Islam sing maukan. Rukun Islamku sudah kita kuasai semua. Sudah kita kerjakan semua. Kecuali yang gak mampu. Insya Allah disitulah bapak kita mati Islam selamat. Engkonon ku. Iku melok salat orang ngaji orang malah mati deh. Wandengan amat puasa orang puasa Ramadan orang koma puasa-puasa sunam ngaji orang elok uangnya pelitik ke bina-bina 17 Agustus pelitik ya Allah ya artinya pelit 17 Agustus kan orang bisa dirobah karena 17 Agustus mah bulan puasa tak Ramadan tanikono. Tetapi 17 Agustus dina pun baik orang mikirin Ramadan jadi kita mongku sebulan maning dah sawal orang gelem. Pernah kan 17 Agustus bulan Ramadan kan Pak? Ya rana orang bisa dirobah. Uang pelit lah, uang pelit 17 Agustus. Di alam tuh, di alam tuh. Tetap pelit baik Pak. Berarti. Yes kok. Walid itu 17. Elok salah tuh, elok ngaji uangnya. Walid itu kebina-bina. Mati. Lah. Wawan tenang. Iki harus jelas kan uang kan Pak. Wawan tenan, pogo sing elok salat gurung wani mati. Deweke sing ora elok salat kok dingin. Ketine nggone bal-balan ning kanane. Hei, wawan tenan ya Allah, pasti dedek-dedek. Jare malaikat mungkar nakir, ini dia orang yang aku tunggu. Kon mati kang kane takoni, "Man rabbuka? Kamu siapa pangerannya?" "Enggak tahu, Tuan." Waduh. Melatihkan jauh timur pun pasukan nak pasukan nabok pun, ai ukuran ani dokot mana karo malaikat mana? Mama nabiuka, nabi kamu siapa? Enggak tahu lah. Wantek mana? Ngebebasin bumi tapi pintu pun dokot mana? Dangkat mana? Hei, lah ya ini suruh dorong. Lah kalau ngomong, lah ni kalan ni Quran ni nane jepa ai. Jadi Quran ini alaiha malaikatun giladun sidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ku bapak ning kana kana malaikat bread malaikat urung pernah mesem kumu ngekek urung pernah menlolong di matani iku sing bakal ditakonku jereng wong di unyur. Nyur, kapan renene? Ya embekan. Lah iki lah terus ditakoni ku, Pak. Dadi mangkane ibu lamun mati, ibune putianane aja putian baru. Putian sing wis lawas kenang lemah segala kabuka. Endah bang ditakoni kon, sirane renene kapan? Lawas. Delang putianane sakane. Emange malaikat kecolongan. Hehehe Aduh Bapak, wis ora kuat suarane pala semene biya Pak ya. Wis dalu Pak semono terus wong semene cengorok iki suara. Wis kok Bapak ya, sairan ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kok jangan mati kecuali mati kita ngagawa Islam. Wong Islam Bapak-bapak mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Wis bergati-gati Rasulullah ngomong akan mengkonon. Sapa wong Islam ngucapak kelapet la ilaha illallah masuk surga. Alhamdulillah. Ora bohong Rasulullah, ora bohong Pak. Yakin mangkola la ilaha illallah kholisan mukhlisan dakhalal jannah. Sapa ngucapak kelapet la ilaha illallah asal atine ikhlas maka manjing surga. Tapi dipikiri Pak. Pikiri yuragam-ragam. Apa iya maca lapan la ilaha illallah doang, salat ora, ngaji ora elok, puasa Ramadan kok ora, maca la ilaha illallah apa ya manjing surga? Ya mboh. Iku mboh ku Pak, mboh ku. Ari ora salat mah. Karena jarak hadis yang liyane maning man taraka salatal khamsah dan mutaamidan fajaza'uhum jahannam. Siapa orang yang ninggalakan puasa, ninggalakan salat dengan sengaja, maka mati di neraka jahanam. Kan sejen bertengkaran ayah itu kan berlainan dengan hadis itu. Hari itu memang kau la ilaha illallah halisan wakilah sendakan. Kan orang ngomong-ngomong salat uraman sholat sholata wa soma ramadana wa qala la ilallah. Kan kudunya memang konon siapa orang yang salat, siapa orang yang ngaji, siapa orang yang puasa ramadhan maca lafadz la ilaha illallah maka manjing surga. Kan kudune memang konon iki melaka kuan meku nanane mangkola la ilaha illallah takolal jannah. Siapa ngucapakan lapan la ilaha illallah maka mati masuk surga. Alhamdulillah aja beribin ngomong-ngomong semen tapi kudu dipikir ya Pak ya ragam-ragam dipikir apa iya orang salatan baik kita manjing surga mengucapakan lapan la ilaha illallah Pak. Ya salat nurut diomong lah karena wong Islam ku pasti salati. Itu kau tentang. Lain yang hadis orang usah diomong mana enggak. Mangkola la ilah lelah. Kau pasti wang Islam. Ndinti wang Islam kau pasti wis salat. Wis ngaji. Wis puasa. Ibarani wang Islam. Jadi kau tentang. Isu ku senajan orang diomong. Iku bahan pokok kita. Enggak non. Ki contohnya kita merenik. Orang diomong selawati pira. Orang. Orang diomong kita kau bakal dinain mangan. Tuh orang. Pokoknya wis merenik. Pasti nih mangan. Kau harus selawat. Pasti. Jadi kau tentang. Iku bahan pokok. Orang paham teman. Lah iyalah balik kita bapak-bapak. Lamun tau umpama nih bahan pokok ini adalah kayak seperti tengaji, sholat, mangan, minum, turu, duwe rabi, nunggangi rabi. Iku bahan pokok. Haiya, urusan domong. Yes, padane bapak presiden lagi musim corona oh Pak. Jere Bapak Presiden, wahai warga Indonesia, tahun ini adalah dilanda dengan wabak corona. Wabak 19 COVID. Ayo dibalik COVID-19. Oh iya iya iya. Jere Bapak Presiden, lawan corona. Lawan corona. Kan akan dilawan. Lah jare wong-wonge kan Bapak Presiden kan corona kan enggak kelihatan, bagaimana ngelawannya? Mau ditikam enggak ada. Mau ditembak, ya orang yang enggak ada kan coronanya, bagaimana namanya corona? Jare Presiden pakai masker. Ya kan Bu ya? Diperintahkan akan pakai masker anu itu tah. Pakai masker itu melawan corona. Oh, berarti pakai masker. Kan Presiden kan orang ngomong gua kelambi. Orang ngomong gua celana, orang. Orang ngomong gua androk, orang. Lah bahkan androk, mah kelambi, mah celana, mah bahkan pokok gak ikut orang ngomong maning. Kepadanya salat, mah ngaji, mah puasa Ramadan, mah ikut orang ngomong maning ke bahan pokok orang Muslim. Udah kau nentah. Ayo nggak gregetakan. Uang ikut mau puasa orang ngaji orang cuma celapan lagi dalam lodong cuma pengen manjing surga enak aja. Kononku, lah Bapak Presiden kau ngomong masalah kelambi mah. Lah tali apa iya tah, uang gua kelambi orang gua masker. Yo gantang pikiri, uang bener tekune gua kelambi orang gua celana orang gua masker muarane kah. Lah jare wong, ih kene wong apa iku rupa-rupa masker medinggo klambi ora dinggo iku. Kedadi iku contone Bapak. Dadi kula-kulakan aja meleng. Perintah Allah kerjakan. Maaf aranekan larangan Allah kita tinggalkan, insyaallah selamat. Wis intine mekuwenane ngajak ana menging. Sing diajak urusan ibadah, sing dipenging urusan maksiat, aja sekaro-karo dilakoni. Aja dicampur-campur ge, Pak. Wis dari Al-Qur'an wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Seren sil aja nyampur-nyampur barang sing bagus dicampur kelawan barang ale. Kita ke wong Islam ki ngaji bagus, salat bagus, sedekah bagus, nyantuni anak yatim bagus, aja dicampur-campur kelawan kelakuan sing ora bagus dah. Ikum nyantuni anak yatim gelem, sedekah gelem, salat gelem. Mabok-mabokan gelem, sabu-sabu di pangan, whisky mercuki drokifli gelem, kabina-bina amat gelem, orang dipilih-pilih mana, muadon wadon apa baik dihantem, main mana ngapun judi online, biar siaran, bosnya mesti cokel, lah ya ni lah. Enggak kok walat pun yang kiai itu. Nana kiai ngomong orang reken. Biar kiai enggak aja lah judi. Senajan menangi kaya apa. Mual bakal manfaat. Beneran. Kiai dilawan. Ngomongnya doang kiai itu dolor-dolor. Kayak seperti ular lemah uangnya merendek. Tapi lah menol. Notol. Wis iku. Lah ketambahan iku. Ngomongnya doang. Awas dolor-dolor. Hati-hati kiai itu. Sebabnya apa? Kiai itu... Apabila omongan ane kiai pasti pengantikannya Allah dan Rasul. Berbakal kiai ngajari bohong. Ini ane kiai bohong. Mungkin kau nanti sing bohong kan Saide kuwen. Iya kan arah memang Said kiai ku umpamane. Kiai berbakal bohong si Said ku sing bohong ya maku. Kau nanti senajan bohong kan enggak. Kau nanti lamun Barmawi ku. Kiai ini mau bohong, Barmawi ini kini sing bohong. Ya ku, dolor. Makanya kiai melaku sing bohong. Hehehe. Gitu Pak ya. Bapak, ingat Bapak ya, kita kan orang bakal suwe ning dunya, Bapak-bapak. Arep balik ning alam akhirat. Garang mangkane ibu rajin ibadah, rajin santun anak yatim. Saking apa? Ngarep-arep kita besok ning akhirat menawa ada pertolongan, ada syafaat Nabi di dekatan dolor. Kita kan arep balik merana kabeh Bapak arep muara ning alam maksar, ragem-ragem tetangkane, arep ning surga. Insyaallah kebagian surga Pak. Wong siji ku selangit sebumi. Insyaallah bapak-bapakku. Rabine kon dudu siji kan Pak. Ning kana mah sing ning dunyane rabine siji, ning kana ning akhirat rabine 1000. Wow. Darane itu. Wi la tali kepremen. Lah Rasulullah sing ngomong, jare Rasulullah aksarukum alayya salatan, aksarukum ajwajan fil jannati. Sing luwe bagus sing luwe wake maca selawate ning isun iku sing bakal wake rabine ning surgane. Alhamdulillah Pak, kita gono bapak-bapak yang khusus maca selawat cerita wake ya Pak ya Allah sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tas apa baik waya apa baik di mana saja kapan saja dur konon ku pemaca selawat mah ulih bidadarine 1000. Lamun bidadarine dinian 1000 Pak, dipikiri Pak. Kebedak to orang go celana kolor ku Pak. Lah 1000 kan ngegedur Pak. Sedina kena ora pragat itu. Margani wong 1000 ku. Paling sedina kena ngembat wong 100 paling. Enggak semono senteng-entengan. Lah barang nane 1000, lah ora 10 dina tuh. La ilaha illallah. La pareman lamun wong wadon gara ibu-ibu kan pasti konon kan. Ora bakal wadoni wong wadon tetakon. Gara ibu-ibu nek yai lamun wong wadon maca selawat wake lakine wake. Ora. Waduh. Ya kelemen Allah taala kan ora adil. Oh ya adil engko konon je. Lalas dipikiri bapak lamun wong lanang rabine 1000 karena maca selawate wake. Lah bapak kan saya bukan ngatur nomor siji, nomor loro, nomor telu, nomor papat sampai nomor 10. Jadi dia sampai nomor 10 bapak reren dingin. Jaresin nomor 11 ngapain? Aku udah nungguin lama kok. Malah mau pakai celana pisan. Lepasin lagi, lepas maning, main maning, 11 rolas telu lagi. Dur. Tapi wong lanang, lah barang wong wadon maca selawate wake. Lakine wake to ora, ora wong wadon melakine siji bae. Waduh. Ketinggalan dong. Udu mengkonon, Bu. Lamun ibu siji, lakine 1000. Wong siji dempat wong 1000. Kira-kira, Pak. Yo, bodoh lho aku. Aing enak enak. Awas, Ibu. Wong wadon siji sing ngembat wong 1000. Ora inget pasti, Bu, pingsan. Wes ya, Bu ya. Mongko diatur kelawan Allah. Insyaallah, Ibu, sing penting Ibu ibadahlah sing bener nurut perintah Allah dan Rasul. Wis semono bae Bapak ya. Kulane kurang pati sehatin, Pak. Awan bengi kintine kintine enggak kedur bae esuk masih nanekin, Pak. Premen ki ya. Wis Bapak njok doane bae Pak ya menawi kulane panjang umur, ketemu dengan male sareng masyarakat parane kan unyur, kapan bae waktune mboken Bapak Ibu masih kurang, wis ngaturi be maning, kapan teh kapan teh ya, Bu. Mudah-mudahan Ibu panjang umur, Bapak-bapak panjang umur, dinian waras badane, dinian akeh milik rejekine, dinian ditambahi kekuatanane, lan Bapak-bapak menawi ditambahi rabine. Ya Bapak, alhamdulillah. Oh, semoga ya Bapak, sampun kula akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.